Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Naam. Kita kembali melanjutkan membaca kitab Tauhid. Dan malam hari ini kita akan memasuki membaca bab yang ketujuh. Bab yang ketujuh. Wala babu ma jaa fi ar-ruqa wa at-tamaim. Bab ma jaa yakni min ad-dalil. Dalil-dalil yang datang tentang ruqa. Ruqyah, ruqa jamak ruqyah. Ya, bacaan-bacaan. Wattama'im jamak dari tamimah, yang digantung, yakni jimat-jimat. Dalam bab ini penulis alaihi rahmatullah akan menyebutkan beberapa hadis, yaitu 4 hadis. Hadis Abu Bashir Al-Ansari, hadis Ibn Mas'ud, hadis Abdullah Ibn Ukaim, dan hadis Ruwaifi'. 4 hadis serta 1 athar. Athar dari Sa'id Ibn Jubair yang meriwayatkan dari Waqi' dari Ibrahim An-Nakhai. Jadi 4 hadis dan 1 athar. Dalil yang pertama, qala fi sahih, di dalam sahih, yakni sahihain Bukhari dan Muslim, an Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Bashir Al-Ansari. Beliau merupakan salah satu sahabat yang syahida ghazwat al-Khandaq, ikut dalam peperangan Al-Khandaq, meninggal ba'da sittin, setelah beliau melewati umur 60 tahun. Yakni umurnya ketika meninggal lebih dari 60 tahun. Ini Abu Bashir Al-Ansari. Beliau meriwayatkan annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfari. Adalah beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebagian safar Nabi, di sebagian perjalanan Nabi. Fa arsala rasulan, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengutus utusan, mengutus seseorang untuk menyerukan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin. Jadi orang tadi diutus oleh Nabi untuk berseru di tengah-tengah kaum. Apa isi seruannya? La yabqayanna. Ya, la yabqayanna fi raqabati ba'irin ilada, agar tidak tersisa di leher unta ilada. Nah, iladah ma yu'allaqu fi raqabatil ba'ir. Sesuatu yang digantung di leher unta. Ya. Apa istilahnya? Ya, biasa kita dengar di sini kalau sapi sedang berjalan ada yang bunyi. Gemerincing loncengnya. Ya, kan? Nah, tujuannya apa menggantung rokobah atau filadah itu untuk menolak penyakit ain, ya, supaya hewan ternaknya dalam hal ini unta di sini ba'ir tidak terkena penyakit ain. Ya, Jadi penyakit AIDS bisa menimpa manusia, bisa menimpa hewan juga. Bisa menimpa kendaraan dan tunggangan kita. Ya, kalau kita punya mobil, orang terkesima, takjub. Ya. Kemudian jika di antara orang-orang yang melihat itu punya ain, bisa-bisa mobil kita ya rusak, padahal mobil baru misalnya, atau kena kecelakaan waliyadzubillah. Nah, karena tidak menempuh sebab-sebab yang bisa menolak ain, yaitu dengan mengucapkan masya Allah, tabarakallah. Ya. Jadi kalau melihat sesuatu yang menakjubkan mata kita, pandangan kita, ucapkan masya Allah, kembalikan kepada masya Allah, tabarakallah, begitu. Baik, kita kembali. Jadi agar supaya tidak tersisa di leher unta ilah, ya, satu ilah pun, semuanya harus diputus. Min watarin, yang terbuat dari watar, tali busur, ya, yang sudah tidak terpakai lagi, yang sudah usang. Jadi kebiasaan mereka, orang-orang jahiliyah dahulu, tali busur yang digunakan, yang sebelumnya digunakan di panah mereka, karena sudah usang, mereka copot, kemudian mereka gantungkan di leher unta mereka. Tujuannya itu tadi untuk menolak penyakit AIDS. Qiladatun min watarin au qiladatun, au qiladatun, kembali disebutkan qiladah, ini syakkun fir rawi. Jadi ini adalah lafaz yang menunjukkan keraguan perawi hadis ini, apakah yang dimaksud adalah qiladah muqayyadah biqauniha min watar, qiladah yang terbuat dari watar, ya, tali busur panah yang sudah usang, ataukah secara mutlak apa saja yang digantung. Nah, baik, secara mutlak tidak harus dari watar, tidak harus dari tali busur panah. Baik, itu keraguan dari rawi. Illa quti'at, melainkan diputus, ya, tidak tersisa satupun, melainkan diputus, semuanya harus diputus, jangan disisa satupun. Nah, ini pesan utusan Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya, menyampaikan, ya, untuk menyampaikan di tengah-tengah kaum di perjalanan itu. Baik. Munasabatul haditsil bab, kecocokan hadis dengan bab, bahwasanya mengalungi onta atau selain onta dengan autar, tali busur yang sudah usang atau yang semisalnya, untuk menolak penyakit hukumnya haram dan termasuk kesyirikan. Mengalungi onta dengan tali busur yang sudah usang, busur panah yang sudah usang, untuk menolak penyakit haram termasuk kesyirikan. Karena min ta'liqi tamami al-muharram, termasuk di antara menggantung jimat-jimat yang diharamkan. Termasuk menggantung jimat-jimat yang hukumnya diharamkan. Baik. Dalil yang kedua, wa 'an ibn Mas'udin, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, innar ruqa at-tama'im wa at-tiwala tasyirkun, sungguhnya ruqa. Nah, akan disebutkan nanti maknanya. Bacaan-bacaan, yakni mantra-mantra. At-tama'im, dan jimat-jimat, wa tiwala, dan pelet, hukumnya adalah syirik. Tegas Nabi mengatakan syirik. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Nah, dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan bahwasanya menggunakan hal-hal ini untuk menolak kemudaratan, ya, mantra-mantra, jimat-jimat atau kapelet atau untuk mendapat manfaat dari selain Allah Subhanahu Wa Taala, syirkun termasuk kesyirikan. Nah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kesyirikan yang bisa merusak tauhid. Baik. Nanti Syekh rahimahullah akan menyebutkan definisi dari hal-hal yang disebutkan dalam hadis ini. Kita baca dalil berikutnya dulu. Qala wa an Abdullah ibn Ukaim, dari Abdullah bin Ukaim, sahabat Abdullah bin Ukaim, kunyahnya adalah Abu Ma'bad al-Juhani al-Kufi, berasal dari daerah Kufah. Belum mendapatkan zaman Nabi alaihissalatu wassalam, akan tetapi tidak diketahui bahwasanya beliau mendengar dari Nabi. Satu zaman dengan Nabi, tapi tidak ada ulama yang mengetahui kalau beliau mendengar langsung dari Nabi hadis. Nah, ini Abdullah bin Ukaim, Abu Ma'bad al-Juhani al-Kufi. Marfu'an, ya, dari beliau meriwayatkan hadis secara marfu, diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih, barang siapa yang menggantungkan sesuatu, wukila ilaih, maka dia akan diwakilkan kepadanya, yakni dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, diserahkan kepada benda yang digantungkannya tadi untuk mengurusinya. Allah berlepas diri darinya. Kesesuaian hadis ini dengan bab anna fihi an-nahya wa tahdhir, dalam hadis ini ada larangan dan peringatan, minat ta'alluq ala ghairillah, larangan dan peringatan dari bergantung kepada selain Allah, fi jalbil manafi wa daf'il madar, dalam memperoleh manfaat ataukah menolak kemudaratan. Larangan dan peringatan bergantung kepada selain Allah dalam mendapatkan manfaat dan menolak kemudaratan. Itu kesesuaian hadis dengan bab. Kemudian kita baca keterangan Syekh rahimahullah tentang lafaz-lafaz yang disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud, hadis dalil yang kedua. Qala at-tamaimu syai'un yu'allaku 'alal aulad, sesuatu yang digantungkan kepada anak-anak, ya, digantungkan di badan anak-anak. Yattaquna bihi al-'ain, dengannya, ya, dengan benda tadi mereka menangkal penyakit ain. Nah, menangkal penyakit ain. Kalau di zaman dahulu biasanya terbuat dari manik-manik, ya, yang diuntai. Diuntai dengan benang, ya, kemudian digantungkanlah di badan anak-anak untuk menangkal penyakit ain. Namanya juga anak-anak kan menarik, ya. Ish, Masya Allah lucunya, ya. Gemes, ya, pegang pipinya. Gak ngucapin Masya Allah, besoknya anaknya sakit. Dicari sebabnya, ini kenapa anak ini kok bisa sakit tiba-tiba. Ternyata orang-orang yang melihatnya terkesima, takjub, tanpa mengucapkan Masya Allah. Ya. Nah, ini penyakit lain. Nah, mereka meyakini tamaim tadi bisa menangkal penyakit itu. Lakin, kata beliau selanjutnya, Ya, ini hakikatnya nukilan dari kalam Ibnu Qayyim ya. Idza kana al-mu'allaqu min al-Qur'an, jika yang digantungkan itu ayat-ayat dari Al-Qur'an ya. Biasa mungkin kita dapatkannya ayat kursi misalkan ditulis di kertas, kemudian digulung kertasnya, kemudian dimasukkan ke kain, ya nanti itu yang digantung di badan anak-anak. Apa hukumnya kalau Al-Qur'an yang digantungkan? Qala farakhasa fihi ba'dus salaf, sebagian salaf memberikannya rukhsah, membolehkannya. Beliau menyebutkan khilaf. Wa ba'dhum lam yurakhis fihi, dan sebagian kaum salaf tidak menganggapnya rukhsah. Ya. Nah, artinya termasuk dalam keumuman pelarangan. Wa ja'aluhu minal manhiyyi anhu, dan mereka yang melarang ya, atau tidak menganggapnya sebagai rukhsah, menjadikannya termasuk dalam keumuman pelarangan. Di antara yang menganggap ya tidak ada rukhsah jika itu ayat-ayat Al-Qur'an, minhum Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di antaranya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik, ini mana tamaim, sesuatu yang digantung untuk menolak, menangkal penyakit, menolak madarat ya. Kalau istilah kita jimat kan, jimat ya, jimat, punya jimat ini bisa melindungi saya dari apa saja. Baik, bahasa umumnya jimat. Warruqa, adapun ruqa, bacaan-bacaan ya, bahasa awamnya baca-baca. Saya punya baca-baca. Kalau sudah dibahasakan mantra, berarti konotasinya syirik. Apa yang dibaca? Hiya allati tusammal azaim, yaitu yang dinamakan dengan azaim. Jamak dari azimah. Jamak dari azimah. 6. Wa khassa minha ad-dalilu ma khala min asy-syirk. Dan dalil mengkhususkan darinya, yakni membolehkannya, tidak termasuk dalam keumuman pelarangan, bacaan-bacaan yang khala min asy-syirk, ya, bersih dari kesyirikan. Ya, bacaan-bacaan dari Al-Qur'an, bacaan-bacaan dari doa-doa dari hadis-hadis Nabi. Naam. Boleh. Ya, kita membaca dengannya. Ruqyah syar'iyah namanya. Ruqyah, bacaan yang disyariatkan. Jadi ruqyah itu umum. Ya. Dukun komat kami dia juga meruqyah itu. Baca mantra meruqyah dia. Tapi yang dibacanya apa? Ucapan-ucapan yang tidak jelas. Apa maknanya? Ya, mantra-mantra itu. Ya, intinya mereka meminta tolong kepada jin dan setan-setan yang merupakan kongsinya, temannya. Ketika baca mantra komat kamit enggak jelas, ngomong apa ini orang? Itu lagi manggil setan. Ya, lagi meminta tolong kepada setan. Nah, itu ya ruqyah yang sifatnya syirkiyah. Adapun yang dibolehkan mahkala minas syirk, yang bersih dari kesyirikan. Faqad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-'ain wal huma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan rukhsah tentangnya ya, untuk membaca ruqyah dari penyakit ain dan al-huma, yaitu tersengat. Tersengat binatang berbisa. Ya, seperti yang sudah kita lewati ya. Naam, ini sudah kita lewati pada bab man haqqaqat tauhid. Naam. Hadisnya. Baik, wa tiwala, dan yang dimaksud dengan tiwala dalam hadis Ibnu Mas'ud, hiya syai'un yasna'una, yaitu sesuatu yang mereka buat ya. Yaz'umuna annahu, mereka menyangka bahwasanya hal itu yuhabbibul mar'ah, menjadikan seorang wanita yuhabbibu ila zaujiha, ya, menjadikan seorang wanita cinta kepada suaminya. Warrajula ila imraati, dan menjadikan seorang laki-laki cinta kepada istrinya. Tadinya enggak suka, tapi kena pelet jadi suka. Nah, tadinya cinta, suami istri cinta, kena pelet jadi benci. Nah, ini pelet ya, kalau bahasa dalam bahasa kita, tiwalah pelet. Nah, jadi apa yang disebutkan tadi? Jimat-jimat. Nah, ini santri nggak boleh lagi menggantung sesuatu ya. Oh, ini hebat. Nah, ini bahaya. Bisa hilang tauhidnya. Masih ada yang seperti itu, pakai kalung, pakai gelang, dengan anggapan itu sakti mandraguna. Wah, tujuannya melucu. Ini nggak boleh. Parabolovi, perkara akidah nggak boleh deh dijadikan sebagai bahan candaan. Ya, antum kalau belajar Nawaqidul Islam dibahas. Nah, dianggap sebagai pembatal keislaman walaupun bercanda, istihza, ya kan? Khususnya yang kecil-kecil ini masih suka bercanda ya. Jangan bercanda kalau masalah tauhid, masalah akidah. Baik. Barakallahu fikum. Nah, jadi apa tadi? Jimat-jimat, mantra-mantra dan pelet. Ya. Itu semua syirik. Baik. Itu tadi penjelasan tentang hadis Ibnu Mas'ud. Sekarang kita masuk ke dalil berikutnya. Dalil yang keempat. Warwan Imam Ahmad dan Al-Imam Ahmad meriwayatkan an Ruwaifi dari sahabat Ruwaifi. Ruwaifi Ibnu Thabit. Ibnu Sakni Ibni Adi. Ruwaifi Ibnu Thabit Ibni Sakni Ibni Adi Ibni Al-Harith. Min Bani Malik Ibni Najjar. Beliau dari keturunan Malik Ibnu Najjar Al-Ansari. Termasuk yang memerintah di daerah Rokoh ya. Dan Tripolis, Trablus. Nah, Raftaha Ifriqiya, beliau termasuk yang membuka daerah Afrika, Ifriqiya. Kalau dimaksud Ifriqiya ini daerah Tunis dan sekitarnya. Bukan benua Afrika semua ya, tapi Ifriqiya itu Tunis dan sekitarnya. Sanada Sab'in, sanada Sab'atin wa Arba'in, tahun 47 Hijriah, dan meninggal di daerah Barqah sanata sittatin khamsin Hijriah, tahun 56 Hijriah radhiyallahu an. Beliau mengatakan qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda kepadaku, ya Ruwaifi, wahai Ruwaifi, la'alla al-hayata satatulu bika. Ya. Moga-moga engkau memiliki umur yang panjang. La'alla al-hayata satatulu bika, umurmu panjang. Jika kamu berumur panjang, fa'akhbirin nas, maka sampaikan kepada orang-orang, kepada manusia, anna man aqada lihyatah, barang siapa yang mengikat dengan cara menyimpul, ya, menyimpul jenggotnya, jenggotnya diikat, disimpul, ya, kayak perempuan yang lagi Kalau perempuan kan rambutnya yang dicacing, apa istilahnya? Ini jenggotnya. Nah, itu peringatan, enggak boleh dilakukan. Au taqallada wataron, ataukah menggantung watar, ya. Ini tadi sudah lewat ya. Menggantung tali busur mana yang sudah usang di hewan piaraannya. Untuk apa tadi? Mencegah penyakit tadi. Au istinja bi raji'i dabbah, ataukah dia beristinja dengan kotoran hewan yang sudah mengering. Nah, bukannya batu yang dipakai. Tapi kotoran hewan yang mengering, dikiranya batu. Ini bukan dikira, tapi sengaja pakai itu. Karena sama-sama keras, ya kan? Sudah mengering. Nah, itu ya nggak boleh. Aw'admin, ataukah istinja dengan tulang. Fa'inna Muhammadan bari'un minhu. Maka sesungguhnya Muhammad SAW berlepas diri darinya. Berarti apa yang disebutkan dalam hadis ini semuanya dosa-dosa besar. Ya. Menyimpul, mengikat naam jenggot, kemudian menggantungkan watar, istinja dengan kotoran binatang yang sudah mengering, dan juga istinja dengan tulang, ini semua dosa besar. Karena Nabi SAW berlepas diri dari orang yang melakukannya. Nah, munasabatul haditsil bab, kecocokan, kesesuaian hadis dengan bab, anna fihi annahya an taqlidil autar. Dalam hadis ini ada pelarangan, ya, ada larangan dari menggantungkan tali busur, lidaf'il mahdurati, untuk menolak hal-hal yang ditakutkan, wa annahu syirkun, dan itu termasuk kesyirikan. Nah, dan itu termasuk kesyirikan. Baik. Itu tadi dalil yang keempat. Sekarang kita masuk ke dalil yang kelima, yaitu atsar dari Sa'id Ibnu Jubair. Beliau mengatakan, man qata'a tamimatan min insanin, barang siapa yang memutus satu tamimah, satu jimat dari seseorang, kana ka'idli raqabatin, ya, di kasra'innya, kana ka'idli raqabatin, maka seakan-akan pahalanya seperti membebaskan seorang budak. Masya Allah, pahala yang besar. Antum tahu harga budak itu berapa? Mahal sekali. Hanya orang-orang tertentu yang bisa membeli budak. Nah, ini cuma memotong satu, memutus satu jimat saja dari seseorang. Ya, tapi hati-hati ya. Harus melihat ya maslahat mafsadatnya. Jangan mentang-mentang sudah belajar bab ini, antum cari-cari. Ya, orang mana ini yang punya jimat mana? Saya mau mendapatkan pahala membebaskan satu budak. Ya. Nah, jangan sembarangan mengingkari kemungkaran jika memiliki kemampuan. Antum punya otoritas, ya silahkan. Antum penguasa, pemerintah, punya otoritas, ya, kewenangan. Ya. Tafadhol. Tapi antumnya rakyat, misalnya. Enggak punya wewenang. Nah, dalam lingkup tertentu misalkan, ya, baik, maka ingkari dengan lisan, nasihat, atau minimalnya dengan kalbu. Ya, kalau punya otoritas, kewenangan dalam lingkup tertentu, misalkan kepala keluarga, kepala rumah tangga, melihat anaknya menggantung sesuatu di lehernya, langsung aja, langsung aja diputus. Dapat pahala membebaskan satu budak. Antum bapaknya kok. Nanti setelah itu dinasihati dengan hikmah. Ya. Paham ini? Barakallahu fikum. Jadi lihat kewenangannya. Tidak boleh sembarangan. Baik. Rawahu Waqi'un. Ya, asar ini diriwayatkan oleh Waqi'. Siapa Waqi'? Waqi' adalah Ibnul Jarrah. Waqi' Ibnul Jarrah. Thiqatun imamun. Salah seorang muhaddis yang thiqah, terpercaya dalam meriwayatkan hadis. Imam. Sahibu tasanif. Banyak memiliki karya tulis. Meninggal tahun 197 Hijriah. Ya, ma'ruf, beliau termasuk gurunya siapa? Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Imam Syafi'i pernah mengatakan syaqautu ila Waqi' su'u hifdhi. Aku pernah mengeluhkan kepada Waqi' jeleknya hafalanku, maka fa arsyadani, maka beliau membimbing aku untuk meninggalkan apa? Hah? Kemaksiatan. Wa qala, kemudian mengatakan, ya, sesungguhnya ilmu itu nur. Wa nurullahi la yu'tali lil 'asi, dan cahaya dari Allah tidak bisa diberikan kepada orang yang bermaksiat. Nah, gurunya Imam Syafi'i. Wa lahu an Ibrahim, ya, yakni Al-Imam Waqi' juga meriwayatkan dari Ibrahim, ya. Ibrahim, siapa yang dimaksud di sini? Ibrahim An-Nakhai. Termasuk di antara kibarul fuqaha. Termasuk di antara kibarnya ahli fiqih di zamannya. Naam. Meninggal tahun 96 Hijriah. Walahu, dan juga Waqi' meriwayatkan dari Ibrahim. Ibrahim mengatakan, An-Nakhai rahimahullah mengatakan, kanu yakrahuna at-tamaim, adalah mereka, ya, ya, ini siapa? Para sahabat. Karena Ibrahim termasuk tabi'in, ya. Kanu adalah mereka, siapa mereka? Para sahabat. Yakrahuna at-tamaim kullaha, mereka membenci, ya, tamimah seluruhnya, yang digantung-gantung itu, pokoknya mereka tidak menyetujuinya, tidak suka dengan itu. Min al-Qur'an wa ghairi al-Qur'an, baik dari Al-Qur'an maupun selain Al-Qur'an. Ya. Yang beliau maksud adalah Ibnu Mas'ud dan murid-muridnya. Nah, bukan sahabat seluruhnya. Karena kita sudah mendengar tadi apa, ada khilaf, sebagian salaf membolehkan jika itu ayat-ayat Al-Qur'an yang digantung. Wadih? Naam. Jadi maksud Ibrahim An-Nakhai di sini siapa? Ibnu Mas'ud dan sahabat-sahabatnya. Baik. Kita masuk ke masail. Masail yang pertama, kandungan bab Tafsirul Ruqa wa Tamaim, penjelasan tentang makna ruqa dan tamaim. Sudah kita baca tadi, ya, nukilan al-muallif rahimahullah, beliau menukil dari Ibnu Qayyim. Nah, apa tadi ar-ruqa? Bacaan. Bacaan, ya. Baik, jika yang dibaca mengandung kesyirikan, maka hukumnya syirik. Jika yang dibaca adalah Al-Quran ataukah hadis-hadis berupa doa-doa yang sahih dari Nabi SAW, maka hukumnya boleh. Tamaim, tamaim juga, ya. Sesuatu yang digantung, ya. Dalam bahasa kita apa? Jimat-jimat. Nah. Baik. Tafsir tiwalah, penjelasan tentang tiwalah. Apa tadi tiwalah? Pelet, ya. Nah, asalnya saya yang ketiga, anah hadis salasa kullaha min asyirki min ghairi istitsna'in. Bahwasanya tiga perkara ini seluruhnya termasuk kesyirikan tanpa adanya pengecualian. Apa saja tiga perkara ini yang termasuk kesyirikan? Mantra-mantra, ya, dan memanggil setan. Kemudian jimat-jimat dan pelet. Nah, Rabi'ah yang keempat, anna ruqyata bil kalamil haqqi minal aini wal huma laysa min dzalika. Minal aini wal huma, mestinya di situ. Antum perbaiki. Ya, di situ harakatnya di dhammah. Padahal kalau kita membaca itu waw atifah, minal aini wal huma, misalnya, mestinya. Perbaiki. Ya, harokatnya mestinya kasrah wal humati waw atifah. Bahwasanya ruqyah dengan menggunakan ucapan yang hak, yakni dari Al-Qur'an ataukah doa-doa dari hadis. Naam, disebabkan karena penyakit ain. Ya, untuk menyembuhkan penyakit ain, mengobati penyakit ain dan huma, apa huma? Tersengat binatang berbisa. Semisal ular atau kalajengking. Laisa min dzalik, tidak termasuk kesyirikan. Ya. Sudah kita baca tadi. Al-khamisah, yang kelima, anna tamaima idza kanat min al-Qur'an, bahwasanya yang digantung itu jika termasuk bagian dari Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an, faqad ikhtalafal ulama, maka ulama telah berselisih pendapat. Hal hiya min dzalik, apakah itu termasuk kesyirikan? Ya. Termasuk jimat-jimat yang dilarang digantung secara umum, amla ataukah tidak, yakni dikecualikan jika itu Al-Qur'an yang digantung. Yang sahih termasuk dilarang. Sebagaimana nanti akan kita baca pada penjelasan As-Sa'di rahimahullah, ada tiga sebab yang beliau sebutkan kenapa menggantung ayat-ayat dari Al-Qur'an juga termasuk dalam keumuman pelarangan. Ada tiga sebabnya. Nanti akan kita baca. As-Sa'di yang keenam, anna ta'liqal autari 'ala ad-dawabi 'anil 'aini min dzalik. Bahwasanya menggantung tali busur dari panah, tali busur yang sudah usang, di atas dawab kendaraan-kendaraan, tunggangan, ya, binatang tunggangan. Ainil ain, untuk menangkal penyakit ain, min dalik, termasuk itu, termasuk yang dilarang. Asabi'ah, baik, sebelum kita lanjut. Alat dawab, di atas dabbah, di atas binatang, termasuk juga apa yang sudah kita singgung, menggantung tasbih di mobil-mobil, ya, termasuk. Nah, tujuannya apa menggantung tasbih? Ya, supaya selamat Ustaz di perjalanan. Nah, memangnya tasbih itu bisa melindungi kamu? Enggak Ustaz, ini cuma sebab Allah yang melindungi. Gimana itu hukumnya? Hah? Boleh enggak? Enggak boleh, karena syirik kecil, ya. Baik, as-sabi'ah, yang ketujuh, al-wa'idu syadidu 'ala man ta'allaqa wataran. Ya. Al-wa'idu syadid, ancaman yang keras terhadap orang yang menggantung tali busur. Nah, sudah kita sebutkan tali busur hanya contoh saja. Intinya apa saja yang digantung untuk menolak bala. Ya. Maka termasuk, berdasarkan keumuman sabda Nabi, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, siapa saja menggantungkan sesuatu untuk menolak bala, maka akan diserahkan kepada sesuatu itu, Allah berlepas diri darinya, tidak mengurusinya. Ini ancaman yang keras. Ketamina, yang kedelapan, fadlu thawabi man qata'a tamimatan min insan, keutamaan pahala orang yang memutus jimat dari seseorang. Apa tadi pahalanya? Seperti membebaskan satu orang budak, utamanya besar, ya. Itu termasuk amal soleh yang dianjurkan ketika banyak perbudakan. Nah, bahkan ya, dia dijadikan sebagai salah satu dari bagian kafarah. Ketika seseorang melakukan pelanggaran, termasuk kafaroh, di antara bentuk kafaroh membebaskan budak, menunjukkan amalan ini utama. Ya, seperti kita berpuasa misalkan. Puasa juga dijadikan sebagai bagian dari kafaroh. Kenapa? Karena dia amalan yang utama. Demikian pula membebaskan budak ini. Amalannya besar. Barakallahu fikum. Nah, orang yang memutus jimat dari seseorang, maka pahalanya seperti membebaskan budak. Kira-kira apa hubungannya, keterkaitannya memutus jimat dengan membebaskan budak? Ada makna yang terkandung di dalamnya. Sama saja kalau kita membebaskan dia, kita telah berhasil membebaskan dia dari perbudakan kesyirikan. Betul enggak? Orang yang menggantung kalung, dia diperbudak dengan kalungnya. was-was kalau kalungnya hilang. Aduh, kalung saya hilang. Enggak kebal lagi saya nanti. Hah? Banyak musuhnya tadi. Ya, berani dia. Berani, satu kampung berani. Jawara. Tapi pas hilang kalungnya, bingung dia. Itu kan diperbudak namanya sama kalung. Ya kan? Nah, kita ketika kita memutus kalung itu dari dia, berarti kita membebaskan dia dari perbudakan makhluk. Barakallahu fikum. Diperbudak dengan kalungnya sendiri. Baik, at-tasi'ah yang ke-9. Anna kalama Ibrahim la yukhalifu ma taqaddama min al-ikhtilaf. Maksudnya ucapan Ibrahim An-Nakhai yang dinukil oleh Waqi' rahimahullah, ya, ketika beliau mengatakan kanu yakrahuna tamaima kullaha, adalah mereka membenci tamimah seluruhnya. Ya, ini tidak menyelisihi nukilan khilaf yang sudah disebutkan di atas ma taqaddam, yang sudah lewat penukilannya. Kenapa? Li'anna muradahu, karena yang beliau maksud, ya, ketika menukil kanu adalah mereka, siapa? Ashabu Abdullah ibni Mas'ud. Abdullah ibni Mas'ud dan murid-muridnya. Yang berpendapat tidak mendapatkan rukhsah, ya, jika yang digantung itu Al-Quran. Nah, termasuk dalam keumuman pelarangan. Dan inilah yang benar, yang dirojihkan dan dianggap benar oleh ahlu tahqiq minal muhaqqiqin. Al-muhaqqiquna minal ulama. Ya, di antaranya Sa'di rahimahullah. Jadi ahli peneliti di bidang ilmu, ilmu secara khusus ilmu akidah, ya. Mereka setelah meneliti pendapat mana yang benar, mereka menyimpulkan bahwasanya Al-Qur'an termasuk dalam keumuman pelarangan, dan itulah yang kita pegang insyaallah. Nah, walaupun itu ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat kursi, ya, jangan kita gantungkan pada badan anak-anak kita. Nah, kita baca penjelasan Sa'di rahimahullah. Qala babu ma ja'a fi ruqa wa tama'im. Bab yang ke-7. Terlebih dahulu belum menjelaskan tentang tama'im. Qala amma tama'im fahiya ta'aliq, benda-benda yang digantung. Tata'allaqu biha qulubu muta'alliqiha, yang bergantung kepadanya hati-hati orang yang menggantungkannya. Ya, jimat. Nah. Wal qawlu fiha kal qawli fil halqati wal khayti kama taqaddam. Dan penjelasan tentangnya seperti penjelasan pada bab tentang memakai gelang atau benang, ya, untuk mengangkat bala. Seperti yang telah lewat. Faminha, maka di antara jimat-jimat itu, ma huwa syirkun akbar, ada yang sifatnya hukumnya syirik besar. Perhatikan. Kallati tashtamilu alal istighatsah, seperti jimat-jimat yang mengandung unsur istighatsah. Ya. Meminta tolong bisyayatin kepada setan-setan, au ghairihim, ataukah selain mereka, minal makhlukin, dari kalangan makhluk. Ini syirik besar, karena memalingkan ibadah kepada selain Allah, beribadah kepada setan. Fal istighatsatu bighairi Allah fima la yaqdiru alaihi inna Allah syirkun, maka beristighatsah, meminta tolong kepada Allah ketika keadaan genting, fima la yaqdiru alaihi inna Allah, pada perkara-perkara yang tidak mampu mengabulkannya atau melakukannya kecuali Allah, hukumnya syirik. Kama sayati insyaallah, sebagaimana akan datang penjelasannya insyaallah, yakni pada bab al-istighatsah. Ada bab secara khusus menyinggung masalah istighatsah. Penulis menyebutkan dalil-dalil tentang istighatsah. Wa minha, dan di antara jimat-jimat itu ada yang hukumnya ma huwa muharram. Ya, hukumnya haram. Nah, belum sampai pada tahap syirik, tapi sudah haram karena wasilah kepada syirik besar. Contohnya apa? Kan latifiha asma'ul la yafhamu ma'naha, seperti jimat-jimat yang padanya tertulis nama-nama yang tidak dipahami maknanya. Ini simbol-simbol apa ini maknanya? Ya. Tidak sampai pada tahap yang pertama tadi yang mengandung unsur istighosah, meminta tolong kepada setan. Ini hanya simbol-simbol saja, nama-nama yang tidak dipahami maknanya. Kenapa hukumnya haram? Li'annaha tajurru ila syirk. Karena akan mengantarkan juga kepada kesyirikan. Baik. Jadi itu hukumnya ya. Ada yang syirik besar, ada yang syirik kecil. Sama pembahasannya dengan menggantung gelang atau benang. Ya, jika dia meyakini yang digantung itu hanyalah sebab Allah Subhanahu wa taala yang menentukan semuanya, maka syirik kecil. Kenapa syirik kecil? Karena tidak ada sebab musababnya secara syariat dan secara takdir. Nah. Lalu bagaimana dengan Al-Qur'an? Nah, ini. Ya, ini terakhir ya yang akan kita baca untuk malam. Amma ta'aliq, adapun yang digantung, allati fiha Qur'an, di dalamnya ada ayat-ayat Qur'an, au ahadits nabawiyah, ataukah hadis-hadis nabi yang digantung, au ada'iyah thayyibah, ataukah doa-doa yang baik, muhtaramah, yang dimuliakan, fal aula, maka yang utama tarkuha, juga meninggalkannya. Walaupun itu ayat, hadis ataukah doa-doa yang isinya baik. Nah, kenapa alasannya ini sekarang? Yang pertama, li'adami wurudiha 'ani syari'i. Karena tidak datang dari syariat. Yang seperti itu. Ada ayat yang mengatakan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un. Ya kan? Dan kami menurunkan dari Al-Qur'an syifa, penawar, obat. Itu umum. Bagaimana supaya menjadi obat? Ya. Ulama yang mengatakan Al-Qur'an boleh digantung memahami ya dengan cara ditulis bisa. Yang jelas Al-Qur'an itu obat. Caranya gimana? Bisa dengan dibaca, bisa dengan ditulis, umum. Ini sisi pandang mereka. Ya. Nah, tulis kemudian digantung, syifa, umum. Baik. Namun yang benar, barakallahu fikum, memahami ayat mahuwa syifaun, di dalamnya ada syifa obat, yaitu dengan membacakannya kepada orang yang sakit. Kenapa ramai di situ? Nanti ustaz tanya, antum enggak bisa jawab, suruh berdiri. Gimana cara berobat dengan Quran? Antum. Qurannya diapakan? Cara berobat dengan Al-Qur'an? Ditulis ayatnya kemudian digantung atau dibaca sebagai ruqyah? Dibaca. Masya Allah. Boleh enggak ditulis? Boleh. Digantung? Enggak boleh. Baik. Masya Allah, rinci dia. Enggak boleh rame ya. Tunggu sampai selesai kalau mau diskusi. Baik. Jadi itu enggak ada ya dalilnya dari syariat. Dalilnya umum syifa, tapi penjelasannya apa? Dengan cara dibacakan. Itu benar, tapi kalau digantung enggak. Alasan yang kedua, walikauniha yatawassalu biha ila ghairiha minal muharram. Karena bisa menjadi wasilah. Ya kan? Dijadikan sebagai wasilah yang bisa mengantarkan kepada yang haram. Awalnya Quran yang digantung. Nanti kesini Qurannya ya. Misalnya Qurannya disingkirkan, diganti dengan benda-benda yang lain. Nah, ini juga bahaya. Awalnya Quran memang, tapi lama-kelamaan dengar dari tetangganya, dengar dari satu kampungnya ya. Kalau ini yang digantung lebih empuk. Ya, diganti. Yatawassal biha ila ghairiha. Bisa mengantarkan kepada menggantung selainnya dari hal-hal yang haram. Baik. Ini yang kedua. Yang ketiga, wali annal ghaliba ala mu'alliqiha annahu la yahtarimuha. Karena mayoritas orang yang menggantungkan ayat-ayat Al-Qur'an jadikan sebagai obat, mayoritas mereka tidak memuliakannya. Nah, maksudnya bagaimana tidak memuliakannya? Wayadkhulu bihal mawadhi' al-qadirah. Ya, dibawa masuk ke tempat-tempat kotor, masuk WC. Ini lupa dilepas. Padahal ada Al-Qur'an yang menempel di badannya. Karena alasan inilah maka yang benar apa? Termasuk dalam keumuman pelarangan. Tiga alasan. Nah, tidak datang dari syariat, ya. Baik. Kemudian barakallahu fikum bisa menjadi wasilah menggantung yang lain sebagai gantinya. Lalu yang ketiga adalah orang yang menggantungnya kebanyakannya tidak memuliakannya, membawanya masuk ke tempat-tempat yang kotor. Itu tentang rincian hukum menggantung jimat. Adapun ruqyah, baca-baca, ya, baca-bacaan, nanti tafsilnya ya akan kita baca pada pertemuan berikutnya karena waktu. Laktabi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan. Tafaddalu, barakallahu fikum.